tim Jimat punya cerita dengan judul Pawai Kerajaan Gaib. Cerita ini dikirim karo Erlangga Hermawan saka Kecamatan Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Perkenalno jimatres, jenengku Erlangga Hermawan, biasa diceluk Angga. Aku arep cerita pengalaman misteri sing tau tak alami pas perjalanan mudik saka Kediri menyang Sidoarjo. Iki cerita sak lengkape. Kejadian iki tak alami nalika taun 2007 pas aku isih kerja ning perusahaan rokok sing ana ning Kediri. Aku isih iling dina iku pas hari-hari yoyo. Pancen wektu iku aku kebagian jatah piket ning kantor mulai mari salat Idul Fitri sampai jam 3 sore. Aku wis duwe rencana sak marini piket aku arep mudik ning omah keluarga kuing Sidoarjo. Sampai waktu piket wis mari, aku balik neng kontrakan lan nyiapno barang sing kate tak gawa mudik. Waktu iku aku bareng karo Kodir koncoku sak kantor sing omahe padha ning wilayah Sidoarjo. Aku karo Kodir berangkat nggawa mobil kantor. Ikutin ya, ada yang ikutin ya. Panas. Kondisi gila, Pak. Oh, dinyala belum? No. Udah, dinyala. Mantap. Aku mutusno liwat Jombang lan Mojokerto. Tak delok jam tangan wis nunjuknya jam 4 sore. Pas liwat dalanan kutha Kediri suasana ketok sepi. Dalanan saya lengang. Mungkin wong-wong padha ngumpul karo keluargane omah. Pikirku mangkono. Sak suwene perjalanan aku ngobrol karo Kodir masalah penggawean lan keluarga. Gak kroso wis sampe ning wilayah Jombang. Mobil tak supiri ora pati banter. Ikutin ya, ikutin ya. Panas. Nek suasana ni sepi koyong ini menjelangi sakwae dhewe wis sampe ning Sidoarjo, Dir. Omongku mangkono. Kodir mung mantuk wae. Akhire aku mulai mlebu wilayah Mojokerto. Aku ngerti sak durunge mlebu Sidoarjo aku kudu liwat jalur bypass Mojokerto. Tak delok dalan daerah kono ya termasuk sepi. Hampir gak ono kendaraan babar blas. Bis lan truk sing biasanya liwariwi ya ora ono. Wektu iku wis arep mlebu wayah maghrib. Begitu aku liwat jalur bypass sing kiwa tengene sawah, aku mulai kroso aneh. Mbuh kene apa rasane hawane kok berubah dadi panas. Aku takon ning Kodir. Dir, kowe krasa hawane panas gak? Iya, Cak. Padahal asine mobil ya murup iki. Jawab Kodir mangkono. Aku isih tetep terpikir positif lan ora mbayangno sing macem-macem. Sampai kira-kira jarak 100 meter ning ngarepku, aku ketok ana rame wong sing baris ning tengah dalan. Sayup-sayup krungu suara tabuhan genderang lan musik sing saya suwe saya banter. Kuih apa ya, Dir? Kok kita rame banget? Ketok kok kaya pawai ya, Cak? Aku mikir. Riyoyo kaya ini ada pawai ya. Apa mana pawai ada jalur bypass di tengah sawah? Sopo sih ngarep nonton? Mobil tak lakok no alon-alon. Tiba no bener. Aku roh ning ngarepku ana wong-wong macak prajurit kerajaan jaman Majapahit. Ing sisi kiwa isih ana sisa dalan. Akhire aku mripit lewat dalan iku. Kodir nyawang peserta pawai. Wah, riyoyo kaya ngene warga daerah kene ancen kreatif ya. Katik ngadakno pawai budaya kerajaan Majapahit. Iya, Dir. Deloken iku pakaiane prajurite jan persis kaya asline. Sak senjotone barang ketok kaya asli ya. Aku nyawang tombak pedang lan tameng sing digawa prajurit sing gilap banget. Sak marine ngliwati para prajurit rodok ngarep meneh ana pawai pasukan sing numpak jaran. Tak delok jaran sing ditumpai kabeh ketok seragam klir ireng. Sing numpak ya wong lanang-lanang sing gagah tegap kaya senopati sing siap perang. Yuk. Jan niat tenangan sampai nyewok jaran akeh kaya ngene. Paling iku wujud rasa syukur kanggo leluhur jaman kerajaan biyen, Cak. Tapi aneh. Tak sawang kait mau mulai barisan prajurit sampai pasukan sing numpak jaran kabeh kok raine ketok pucet. Pandangane kabeh kosong lan natap ning ngarep gak toleh-toleh. Akhire aku sampai ning barisan paling ngarep. Aku weruh ana kereta kencana sing ditarik karo jaran loro kelir putih. Ing kereta iku lungguh wong wadon macak putri kerajaan sing ayu banget. Kulite kuning langsat, rambuté dawa lan gawe busana kelir ijo. Putriku sempat nyawang mobilku lan mesem. Duh, eruh esmane atiku kesengsem. Ayo tenan sing masak putriku ya ya. Aku dijawil karo Kadir. Aduh, kaya sampean kena hipnotis karo putriku, Cak. Nyawang jan ora ketip blas, awas lho. Alah, opo ae, Dir? Tapi yo ancen ayu tenan kok. Lek isek prawan yo gelem tak pek bojo. Sak marine ku aku wis ngliwati ringan pawai kerajaan. Gak suwe saka kono aku ketok ana warung sing ana ing pinggir dalan. Wektune yo pasti bawayah maghrib, aku mutusno gawe ngasuh dilut ning warung iku. Aku karo Kodir pesen kopi anget. Bapak sing duwe warung jupuk banyu anget ning ceret lan gawekno kopi sing tak pesen. Pas bapak iku ngelungno kopiku, aku takon. Pak, teng daerah mriki pas riyaya kaya ngeten niki napa wonten pawai nggih? Raut wajahe bapakku langsung ketok bingung. Eh, pawai? Pawai napa, Mas? Niku lho, Pak. Pawai jaman kerajaan Majapahit. Niku wau kula sik tas ngliwati rombongan pawai sing rame banget lho, Pak. Wonten sing macak prajurit, patih sampai putri kerajaan. Bapak iku tambah bingung lan garuk-garuk sirai. Napa sampean mboten kliru nyawang to, Mas? Teng daerah mriki jarang wonten pawai, napa malih pas riyaya kaya ngene. Dalanan ya sepi banget, Mas. Aku karo Kodir padha sawang-sawangan. Aku rasane ora percaya apa sing disampekno karo bapak sing duwe warung. Lah wong aku karo Kodir nyawang jelas rombongan pawai kerajaan kok. Akhire gawe nunjuk napa sing tak sawang kuwi mau, bener aku lan Kodir sengaja ngenteni rodok suwe ning warung iku. Sopo ngerti pawai kerajaan kuwi liwat ning ngarepe warung. Sampai sak marini maghrib tiba no rombongan pawai iku ra liwat. Aku mulai percaya apa sing diomongno karo bapak sing duwe warung. Waduh, Dir. Apa sing mau iku pawai kerajaan gaib ya? Lah ya mbocak kok serem ketoke. Sak marini iku aku lan Kodir nglanjutno perjalanan ning Sidoarjo. Sampai saiki aku ra bisa lali kedadian iku. Gak nyongko aku iso diwuruhi karo pawai kerajaan gaib. Yowis semini wai cerita soko aku. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.